Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan khawat, hormati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan segala syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Maka kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, agar Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan seperti biasa pada malam ini kita akan teruskan kajian kitab Bulugh Al-Maram dan syarahnya Subulus Salam, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Al-Ahkam. Dan kita baru saja memulakan kitab Solah di bawah bab Mawaqif, iaitu waktu-waktu solat. Dan telah kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma tentang ketentuan waktu-waktu solat. Dan telah kita bahaskan juga makna-makna yang terkandung di dalam hadis tersebut dan juga pertentangannya dengan hadis lain, iaitu hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikenali sebagai hadis Jibril. Jadi hadis Jibril di dalam bab solat, kerana di sana ada gelaran yang masyhur hadis Jibril, tapi ia berkaitan dengan rukun-rukun al-iman dan al-islam. Tapi hadis Jibril yang dimaksudkan di dalam al-mawaqit, iaitu waktu-waktu solat, adalah di mana Jibril mengimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Kaabah pada pagi Isra Mi'raj. Ini pulang daripada Isra Mi'raj. Dan Jibril telah mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa hari? Selama dua hari. Jadi kita dapati bahawa hari pertama Jibril alaihissalam mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal waktunya. Adapun pada hari yang kedua, Jibril telah mengimamkannya pada akhir waktunya dan di akhir hadis, yakni akhir solat hari yang kedua, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara keduanya adalah waktunya. Ini antara waktu hari yang pertama dan waktu hari yang kedua adalah waktu solat. Nah. Dan kita dapati ada beberapa percanggahan antara hadis Jibril alaihi salam ini dan juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dan telah kita kemukakan pandangan ulama. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi membaca hadis-hadisnya di dalam bab ini, dan kita akan sambung lagi ataupun kita akan mungkin mengulang beberapa masalah tentang waktu-waktu solat. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya, muka surat 276. Nah, hadis dalam kitab nombor 142. Jadi berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, ولَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ. Dalam riwayat Muslim juga, sebab hadis sebelum ini hadis Amr bin Al-As, riwayat Muslim terdapat hadis dari Buraidah yang menjelaskan tentang waktu solat asar, itu dan matahari masih putih bersih. وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim dari Buraidah. Jadi ke surat sebelah kata Sunani Rasulullah Ta'ala, biografi perawi hadis ini, hadis ini hadis Buraidah, tak ada H kat situ, dal je. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah atau Abu Sahal atau Abul Husayb, Buraidah Ibn Al-Husayb Al-Aslami. Jadi ada atau Abu Sahal atau Abu Husayb, yang ini sama ada nama dia atau gelarannya Abu Abdullah atau Abu Sahal atau Abu Husayb. Kemungkinan beliau ada anak yang namanya Abdullah dan juga Sahal dan Al-Husayb. Dan seseorang itu, yang orang Arab, kebiasaan mereka, adat mereka adalah beri kunyah. Kunyah itu apa? Yang ini gelaran bapa kepada seseorang. Seperti Abu Abdullah jika dia punya anak, Abdullah ataupun Abu Muhammad jika dia punya anak, namanya Muhammad, Abu Husain jika dia punya anak, Al-Husain. Biasanya dia akan meletakkan atau mengkunyahkannya dengan anak yang lelaki ke perempuan, asalnya adalah anak lelaki. Tetapi terkadang juga orang-orang Arab mengkunyahkan dengan tanpa anak lelaki, tapi dengan anak perempuan, walaupun itu jarang. Dan kadang-kadang mereka tak ada anak pun, tapi mereka kunyah dengan nama nama anak yang mungkin akan datang ataupun yang tak datang-datang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya adalah Ummu Abdullah, sedangkan dia tidak mempunyai anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah itu adalah Abdullah, anak kepada kakaknya itu Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdullah. Baik. Jadi tujuan kunyah ini adalah gelaran, gelaran lebih mesra daripada nama biasa, itu kebiasaan mereka. Nah, adakah ia satu perkara yang digalakkan dalam Al-Islam? Kebanyakan ulama mengatakan walaupun dia asalnya adat bangsa Arab, tapi ia adalah adat bangsa Arab yang diikrarkan oleh Al-Islam, maka ketika itu disukai untuk orang Islam yang bukan Arab pun mengkunyahkan dengan dengan kunyah-kunyah orang-orang Arab. Baik, balik kepada perawi hadis Buraidah ni. Nama beliau adalah Buraidah Ibn al-Husayb al-Aslami, dan beliau masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi beliau tidak turut serta merta di sana. Beliau mengikuti Bai'at Ridwan. Beliau mengikuti Bai'at Ridwan. Bila tu Bai'at Ridwan? Bai'at apa ni? Ini diambil daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap al-mu'minin yang telah membaiatkan membaiatmu di bawah pohon, di bawah syajarah, iaitu dalam peristiwa Hudaibiyah. Apabila mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy daripada melaksanakan manasik umrah. Yang Hudaibiyah itu sekarang berdekatan dengan Jeddah. Dan kita tahu bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah ditahan oleh orang Quraisy. Jadi sebahagian mereka telah membaiat Rasulullah SAW akan mempertahankan Islam. Dan dikenal baiat tersebut sebagai Baiatul Ridwan. Dan orang-orang yang baiat Ridwan ini mempunyai kelebihan yang luar biasa menurut hadis-hadis yang sahih, seperti orang-orang yang mengikuti perang Badar. Baik, jadi dia tidak mengikuti perang Badar, tapi dia mengikuti Bai'at Ridwan. Yang selepas itu tinggal di Madinah dan kemudian pindah ke Basrah. Basrah di mana? Di Iraq. Kenapa dia tak tinggal di Madinah? Kenapa mesti tinggal di Madinah? Senang jawab balik. Oh, kat Madinah kan ada berkat, ada kubur Nabi dan ada masjid Nabi, masjid Quba, macam-macam lagi. Tapi kita dapati bahawa sahabat-sahabat ramai yang keluar daripada Madinah. Yang tinggal di Madinah tak ramai, sedikit je. Kemudian mereka tidak kembali lagi ke Madinah. Mereka tinggal di tempat-tempat lain selepas itu. Seperti sahabat ini, beliau pindah ke Basrah. Dan Basrah tu di Iraq, hujung Iraq, southern Iraq. Di bawah jadi masih dia punya masih dekat dengan border Saudi sebelah hujung. Lalu pergi menuju ke Khurasan. Khurasan dan kawasan Iran, lagi jauh daripada Iraq, lebih atas daripada Baghdad, untuk sebuah peperangan. Beliau wafat di Marwah pada zaman Yazid ibn Muawiyah tahun 62 Hijrah atau 63 Hijrah. Demikianlah kisah para sahabat. Mereka akan keluar daripada kampung halaman mereka untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah ataupun menyampaikan ilmu dan sebagainya. Zaman itu bukan zaman nak bisnes, perniagaan dan sebagainya. Tafsir hadis. Hadis ini menjelaskan waktu solat asar. Ya tidak? Naam, wasyamsu baydha'u naqiyyah, dan matahari masih putih bersih. Yakni belum ada warna kuning sama sekali. Jadi ini adalah waktu solat asar mengikut riwayat ini. Baik, kita bandingkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata beliau? Yang ini kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau tentang solat asar. Wa waktu al-asri ma lam tasfara syamsu. sedangkan waktu solat asar selama matahari belum menguning. Ya kan? Tapi tak disebutkan bila tu waktu asar secara tepat. Cuma disebutkan akhir waktu zuhur. Waktu zuhur daripada zawal matahari sampailah bayangan seorang itu seperti bayangannya. Ya, ini sama panjang dengan bayangannya. Selagi tidak masuk waktu asar. Okay, jadi menunjukkan bahawa ini adalah akhir waktu zuhur. Dan juga sebenarnya adalah waktu solat asar. Baik. Dan akhir waktunya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, selagi mana matahari tidak menguning, yakni dah nak masuk maghrib. Hadis Buraidah bin Al-Khusayb radhiyallahu anhu ini adalah menerangkan bila sebenarnya, iaitu waktu asar ketika matahari masih putih dan bersih. Matahari kalau putih maknanya dia masih tegak lah, masih ada di atas. Dan dia akan makin gelap, makin kuning-kuning, nak masuk kemerahan bila dia nak masuk maghrib. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW solat asar awal waktu ataupun akhir waktu, awal waktu. Dan masih putih lagi, masih terang lagi. Nanti akan datang lagi riwayat-riwayat lain yang semakna dengan ini. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa min hadithi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah, dan dari hadis Abu Musa dan matahari sedang meninggi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ada tiga riwayat ini. Satu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang pertama, kemudian hadis tadi hadis Buraidah bin Qusayd, dan satu lagi adalah hadis ini, hadis Abu Musa dan matahari sedang meninggi. Baik, biografi perawi Abu Musa radhiyallahu an adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi nama dia siapa? Abdullah. Tapi gelaran dia Abu Musa. Hampir-hampir kita dah tak kenal nama dia lagi sebab dia sangat masyhur dengan kunyahnya, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau masuk Islam pada masa awal-awal di Mekah. Itu antara awal yang masuk Islam. Kemudian hijrah ke Ethiopia, iaitu Habasyah. Jadi Habasyah tu di bawah lagi, bawah Yaman sana. Kenapa hijrah ke Habasyah? Sebab di Mekah tidak diterima Islam. Orang-orang Mekah tidak menerima Islam, bahkan menolak Islam. Dan siapa yang masuk Islam, mana yang dia boleh guring atau dia boleh tekan, dia tekan, dia azab. Bahkan ada yang kalau degil, mereka akan bunuh mereka hidup-hidup. Nah, jadi oleh kerana itu, untuk menyelamatkan agama mereka, maka sahabat-sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang mampu untuk keluar hijrah. Ketika ini yang dibenarkan adalah berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Adakah Habasyah itu negara Islam? Jawabnya, tak ada. Tak ada negara Islam kat pada zaman tu, kat dunia ni tak ada satu pun negara Islam. Kata Mekah tu, permulaan Islam tu pun belum Islam lagi. Jadi kenapa dibenarkan hijrah ke Habasyah? Disebabkan ada raja Habasyah yang bernama An-Najasyi tu, beliau itu seorang raja yang adil, walaupun dia beragama Nasrani. Dan kita tahu bahawa orang-orang Nasrani ini berbanding dengan lagi satu ahlul kitab, iaitu orang-orang Yahudi, siapa yang lebih dekat dengan orang Islam dan siapa yang lebih kasar dan bermusuh dengan orang Islam? Orang Yahudi lebih kuat permusuhannya dengan orang Islam. Allah SWT yang khabarkan demikian. Kita kalau nak buat satu survey, kita tak mampulah zaman kita sekarang. Betul? Dan zaman sekarang orang semua boleh tipu. Orang Yahudi pun sekarang kata mereka dah ada yang Zionis, ada yang non-Zionis dan ada yang anti-Zionis. Dan Jews pun dah ada liberal Jews, dah ada progressive Jews, moderate Jews. Jangan orange Jews sudah. Ya, itu yang selalu kita dengar sekarang. Dan mereka sedang selalu berdialog dan berkumpul dengan apa? Orang-orang Jews yang moderate-moderate, progresif-progresif. Nah, selalu berdialog dan seterusnya. Nah, Tapi Allah SWT berfirman, latajidanna asyaddannasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang yang kuat, paling kuat pemusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahuda dan orang-orang yang telah syirik. Dan kau akan dapati orang yang paling dekat mawaddah kepada orang yang beriman adalah orang-orang Nasara. Sebab apa? Mereka ni adanya kisis, yakni ibadat, ahli-ahli ibadat mereka. Waruhbanan zalika bi anna minhum kisina waruhbanan ahli ibadat dan kisis-kisis ini orang-orang gereja mereka, dan mereka ini tidak takabur, tidak sombong. Bukan maknanya semua macam tu. Yang baik, yang ada kasih sayang orang Islam, lebih banyak kasih sayang orang Islam adalah orang-orang yang tidak sombong. Sebab kita dapati dalam sejarah juga orang-orang Nasrani banyak juga yang sombong. Nah, pengusuhan dia mungkin nampak lebih banyak daripada orang Yahudi. Beratus-ratus tahunnya mereka nak perang dan hapuskan orang-orang Islam dengan kerusit-kerusit mereka. Itu semua sejarah lah. Tapi zaman sekarang mereka nak berdialog dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, mereka letakkan berapa syarat. Apa syarat dia? Kita lupakanlah sejarah lama, kita start a new day. Boleh tak? Tak tahulah ada orang Islam yang termakan juga. Nak lupakan sejarah macam tu saja. Boleh? Yang ini bukan setakat sejarah-sejarah. Ini telah dirakamkan dalam Al-Quran, hingga kan dijadikan sebagai sifat-sifat mereka. Maknanya mereka tak berubah secara apa ni, secara umum. Kalau lihat cerita panjang lebar lagi tentang masalah dialog antara agama, harmoni dan sebagainya. Baik, balik kepada hadis. Orang Islam yang mampu diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau dibenarkan untuk berhijrah ke Habsyah, negara Kristian. Macam mana orang Afrika datang agama Kristian? Kan orang Kristian ni orang putih. Sebab apa? Sebab orang Nasrani rajin. Apa rajin dia? Dia buat missionary. Dia kembangkan evangelis. Mereka kembangkan agama mereka seantero dunia. Memang antara apa ni, rukun Islam mereka lah lebih kurang tu, untuk menyampaikan Islam, tabsyir namanya. Tabsyir dalam bahasa Arab ni untuk mengkristiankan manusia, tak kira apa warna dan sebagainya. Itu antara ajaran agama mereka. Dan mereka bawa lah bersama mereka perniagaan dan seterusnya. Dan mereka lihat tempat itu, kalau tempat itu miskin, ya kan? Jadi mereka akan apa ni, bawa bantuan-bantuan. Mereka kasih gula-gula dan sebagainya. Lama-lama mereka masuk, orang-orang ni masuk Kristian. Itu yang berlaku. Waktu Kristian ramai di atas dunia ni. Jadi sampailah agama Nasrani itu di Habsyah. Dibawa oleh orang-orang Rom yang beragama Kristian, tetapi raja dia ketiga itu, An-Najasyi itu, seorang raja yang adil. Jadi dia akan apa ni? Dia akan memelihara dan melindungi orang-orang yang datang ke negerinya daripada kalangan orang Islam. Jadi orang Islam dapat duduk di situ dan melaksanakan, mengamalkan agama mereka dengan aman. Baik. Jadi Abu Musa al-Asy'ari antara orang yang berhijrah. Ini adalah hijrah yang pertama. Kemudian diceritakan bahawa beliau kembali ke tanah kelahirannya, lalu tiba di Madinah bersama dengan tibanya para pengungsi Ethiopia, yakni orang-orang yang hijrah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjadikannya sebagai gubernur Basrah setelah menarik kembali Al-Mughirah. Naam, Basrah adalah kota penting yang dibuka ketika itu. Dia letak betul-betul di bawah apa tu, di hujungnya sungai apa ni, sungai Tigris ke sungai Naam. Jadi beliau seorang governor Basrah pada tahun 20 Hijrah. Beliau berhasil membuka daerah Al-Ahwas dan tetap menjadi governor hingga awal kekhilafahan Uthman radhiyallahu anhu. Lalu Uthman menarik dari kedudukannya. Kemudian beliau pindah ke Kufah. Beliau menetap di sana dan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu menjadikannya salah seorang pegawai di Kufah. Sampai Uthman radhiyallahu anhu wafat terbunuh. Setelah terjadi peristiwa tahkim, yakni pemecahan masalah antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, beliau pindah ke Makkah. Apa ni peristiwa tahkim? Tahkim itu adalah penghakiman. Penghakiman antara siapa dengan siapa? Antara kumpulan Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa nak menghakimkan antara mereka? Sebab mereka mereka bergaduh, hampir-hampir nak berperang, bahkan terus berperang. Dan ini adalah zaman fitnah. Baik, apa kisahnya? Macam mana boleh bergaduh? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Baik, Uthman radhiyallahu anhu. Kisahnya bermula daripada Uthman radhiyallahu anhu. Bagaimanakah berakhirnya khilafah Uthman? Dia dibunuh oleh orang-orang Al-Khawarij. Siapa tu orang-orang Khawarij? Ni patutnya semua orang Islam mesti tahu tau. Budak kat sekolah sekular semua mesti nak tahu ni. Sejarah ni. Kalau tak ada nanti mengikut-ikut aja. Dan daripada masalah sejarah lah orang Syiah selalu masuk untuk menyebarkan kesesatan mereka. Baik. Dan daripada pengalaman saya dapati ini adalah antara bidang yang sangat sangat lemahnya kalangan orang-orang anak muda kita. Bahkan yang tua pun banyak yang mungkin tak familiar juga tentang hal ini. Jadi perkara ini kena diterangkan. Jadi Uthman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang anti pemerintah. Anti pemerintah satu hal, tapi mereka ni lebih daripada setakat anti saja. Mereka ni gunakan kekerasan. Jadi mereka gunakan kekerasan, gunakan tangan. Dan bukan tangan, bare hands, tapi dengan apa? Dengan weapon. Macam mana boleh ada weapon? Pasal zaman tu tak ada apa? Tak ada lesen, tak perlu lesen untuk bawa pedang, untuk bawa panah. Zaman tu semua orang dah ada bawa pedang, bawa panah. Bawa aja dia expert dengan pedang, expert dengan panah dan lembing. Expert daripada kecil dah train. Itu memang keperluan mereka. Sebab tu bila panggil untuk jihad, tak payah pergi training camp. Terus dah ready je. Anytime ready. Dah boleh masak, boleh survive semua dekat padang pasir. Tapi kita kalau semangat, mari jihad. Pergi, mati dia mati dulu. Tak tahan. Pegang senjata pun tak tahu. Tak pernah menjalani latihan, basic pun tidak. Tapi nak pergi pula tu bukan kat negara dia. Bukan kat hutan-hutan, rainforest, tapi kat mana-mana. Memanglah dia yang mati dulu. Beza dengan zaman dulu. Jadi orang tak faham bab ini, mudah aja. Mari jihad. Baik, ala kulihal, balik kepada kisah Uthman radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh di rumahnya. Orang-orang Khawarij mengepung rumah Uthman radhiyallahu anhu. Di mana rumah dia? Rumah Uthman di mana? Di Madinah. Nah, mereka mengepung rumahnya, akhirnya mereka panjat dan mereka bunuh Uthman radhiyallahu anhu. Baik, sekarang khalifah dah jatuh. Dapatlah apa yang mereka inginkan. Dah dapat. Jadi dah tak ada apa ni? Dah tak ada khalifah. Khalifah yang jahat kata mereka tu, diktator tu dah, tyrant tu dah, dah habis. Tu dakwaan mereka. Tapi siapa nak ganti kan? Boleh orang manusia kumpulan manusia tak ada imam. Tak ada pemerintah. Apa kan jadi kalau tak ada pemerintah? Oh, senang je lah. Aku pukul engkau, kau tak boleh buat apa-apa. Tak ada polis, tak ada apa. Jenayah semua kan? Bermaharaja lela, penjenayah lagi. Jadi jail semua boleh apa ni? Boleh lepas dan semua mala'un semua akan keluar. Kita dah habis. Jadi perlu adanya khilafah. Jadi siapa nak ganti? Orang-orang Khawarij ni kata kepada Ahlul Halli wal Aqad. Yani golongan Ahlul Syurah ni ada enam orang. Satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi adalah Abdul Rahman ibn Auf, satu lagi adalah Abdullah Zubair ibn Al-Awwam, yang keempat adalah Talha ibn Zubair, yang kelima Ali bin Abi Talib, satu lagi siapa? Abu Ubaidah. Ha? Abu Ubaidah ibn? Tak ada lah, dah tak ada. Tak. Baik, saya ingat 5 sekarang ni. Nanti saya ingat, nanti saya cuba ingat. Jadi ada 6 orang sebenarnya. Baik, yang penting di sini mereka disuruh melantik pengganti Uthman radhiyallahu an. Mesti. Siapa yang tak lantik pengganti Uthman radhiyallahu an ataupun selagi tak dilantik, setiap hari lepas 3 hari dia kasi tempoh, kita akan bunuh orang Madinah satu persatu. Macam itu. Siapa nak jadi khalifah macam tu? Sebab yang berkuasa sebenarnya adalah orang Khawarij. Ha, tu dia kita ni. Jadi antara 6 orang itu ada yang tarik diri. Yang tarik diri. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Zubair bin Al-Awwam, mereka tarik diri. Mereka tak mau dipilih. Nah, jadi tinggal 3 orang, Ali radhiyallahu an, Abdul Rahman bin Auf dan satu yang kita terlupa tu. Kemudian mereka yang 3 tu kata Abdul Rahman bin Auf ni tak boleh dilantik. Jadi tinggal 2 orang tu. Jadi tinggal kita pilih antara 2 orang, Ali bin Abi Talib dan satu orang lagi. Akhirnya mereka semua apa ni, membaiat Ali radhiyallahu an. Dan ini semua berlaku di mana? Di Madinah. Jadi Ali pun dibaiat. Tapi sahabat-sahabat yang lain banyak tak ada kat situ. Dan ini tengah zaman fitnah, zaman kekecohan. Dan ketika itu di Syam terdapat pula satu kumpulan orang-orang Islam, sahabat-sahabat lain, diketuai oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan mereka juga dah dapat tahu Uthman telah meninggal dunia. Jadi kat sana telah membaiat Muawiyah, kat sini baiat Ali radhiyallahu anhu. Dan ada tengah-tengah kat situ berapa orang sahabat yang tak baiat siapa-siapa. Jadi ini zaman fitnah. Jadi bila ini berlaku, seolah-olah sekarang dah ada 2 khalifah. Itulah mana satu yang kita katakan absah, legitimate, mana yang tak legitimate. Semua ijtihad kata aku yang legitimate. Sampailah mereka ke Siffin, maka berlakulah perangan Siffin. Lepas tu dihentikan dengan mana mereka bersepakat untuk apa ni, ada perundingan damai, iaitu peristiwa tahkim, siapa yang betul siapa yang salah. Diambil 2 orang daripada setiap pihak untuk menjadi hakim. Maka selepas itu timbullah lagi satu kumpulan, iaitu kumpulan Khawarij. Yang tadi tu dia naik balik, dia mengkafirkan pihak Ali, dia kafirkan pihak Muawiyah. Dan siapa yang setuju dengan tahkim, semuanya kafir. Kenapa? Sebab mereka berhukum dengan hukum manusia. Sebab yang jadi hakim sekarang apa? Manusia kan? Wakil daripada sana, wakil daripada sini. Sedangkan kata mereka, Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, dalam surah Yusuf. Sesungguhnya hukum tu hanyalah milik Allah. Jadi kita mesti hukum dengan hukum Allah, tak boleh hukum kan dengan hukum manusia. Jadi siapa yang hukum dengan selain hukum Allah, apa jadi? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, maka mereka tu kafir, semua kafir habis. Jadi satu lagi pihak. Kemudian ada pula yang side dengan Ali macam biasa, ada yang dipanggil Syiahnya, dan ada yang side dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan ada golongan yang tengah-tengah. Tak masuk sana, tak masuk sini. Kecoh keadaan yang sangat itu menunjukkan bahawa pengkhilafan atau kekhilafan Ali radhiyallahu an adalah berlaku dengan keadaan yang sangat lemah berbanding dengan khilafah-khilafah sebelum dia. Abu Bakar tak ada masalah, sepakati oleh Muhajirin dan Ansar, sahabat kita At-Taqifah. Kemudian begitu juga Umar bin Khattab, Abu Bakar wasiatkan supaya Umar jadi khalifah, tak ada masalah. Sampai pada Uthman lagi tak ada masalah. Sebab apa? Bila Umar radhiyallahu anhu meninggal, sebelum meninggal dunia, dia letakkan kepada 6 orang dan mereka pernah melantik Uthman secara sepakat. Yang khilaf adalah khilafan Ali radhiyallahu anhu, sebab tu ada masalah dekat Syam di sana. Itu pun orang-orang Syiah tetap kata apa ni, orang yang paling layak jadi apa? Jadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tu Ali nak katakan dia jadi bidang apa? Bidan terjun, nak save apa, nak selamatkan keadaan huru-hara, dia terpaksa jadi khalifah. Nah. Jadi khilaf banyak berlaku antara beliau dengan Muawiyah, beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebabnya apa? Uthman radhiyallahu anhu manusia yang telah dibunuh dan dia seorang Muslim, dan hukum Islam siapa yang membunuh seseorang, kita mesti balas darah dia, cari pembunuhnya. Jadi wali-wali Uthman radhiyallahu anhu berhak untuk apa ni? Membalasnya siapa yang membunuh Uthman. Jadi prioriti sekarang ada dua. Sebahagian sahabat kata first priority untuk Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah adalah pergi kejar, tangkap orang-orang khawarij yang bunuh Uthman. Okey, itu adalah pendapat Aisyah dan orang yang sepakat dengan dia, yang setuju dengan dia. Tapi Ali radhiyallahu anhu tak mahu pula untuk kejar orang-orang khawarij. Pasal apa? Dia dapat ini bukan priority. Dia nak juga tapi bukan priority. Sebab ke Madinah adalah tak stabil, dan kat luar-luar lagi tak stabil. Ini fitnah datang daripada Kufah, daripada Basrah. Nah. Jadi dia nak satukan orang-orang Islam dahululah. Mungkin bila dah kuat baru dia nak serang. Tapi Aisyah radhiyallahu anha terus keluar pergi nak kejar. Wah, bawa apa ni? Satu kumpulan. Jadi mulalah fitnah yang pertama. Ali radhiyallahu anha kejar Aisyah. Pasal mana boleh kita keluar tanpa izin apa? Daripada imam. Satu kes. Seperti yang tadi kita sebutkan tentang apa ni? Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi daripada dini hari dalam sejarah Islam berlakunya macam-macam fitnah, bahkan sampainya pembunuhan. Tak-takkan kita kata sahabat-sahabat tu ada yang betul, ada salah, ada fasik, ada kafir dan sebagainya. Tak ada pula ahlu sunnah wal jamaah kata macam tu. Semuanya mujtahidun, mujtahid. Nah, insya-Allah semuanya dapat pahala dan fadilat. Fadail mereka sangat banyak kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun kita sepatutnya jangan bicarakan siapa betul, siapa salah, kita nak side situ, side sini. Itu adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sebab tu jarang kita cerita pasal tu, tapi bukan tak boleh cerita langsung. Kita cerita setakat tu je. Adapun orang-orang Syiah, dia bongkar lagi, dia analisa lagi, dia jadikan seminar lagi, dan dia jadikan apa, pelajaran-pelajaran kita ambil daripada fitnah-fitnah ni. Dia nak ambil pelajaran tapi ikut mazhab siapa? Mazhab Syiah. Itu yang masalah besar zaman kita sekarang. Banyak pemuda, banyak orang masuk Syiah pasal daripada jalan apa? Jalan sejarah ni. Nanti bandingkan dengan hadis-hadis fadilat itu, siapa yang dengan Ali dia pasti benar, jadi maknanya yang lain tu pasti salah lah, dan seterusnya. Sedangkan Allah SWT kalau berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tadri hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua kumpulan daripada orang yang beriman, maka islahlah antara keduanya. Jadi perintahnya bila ada orang tengah fitnah gaduh, dia dengan puak dia, satu camp lagi dengan camp dia, jadi apa kita kena buat? Ikut ayat ni suruh buat apa? Suruh join satu. Ada orang zaman sekarang bila ada kes saja, ada isu, dia nak ikut dia ni. Dia nak ikut dia ni. Makin tambah lagi, makin kecoh lagi. Dia tak mahu fikir dulu. Sedangkan Quran surah apa? Damaikan dulu, islahlah. Itu yang wajib. Sebab tu sahabat-sahabat yang betul dalam semua fitnah ni siapa dia? Yang tak masuk syekh dalam apa? Dalam peperangan-peperangan ni. Dia tak masuk situ, dia tak masuk sini. Baik. Dan dia cuba damaikan. Itu yang berlaku daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat-sahabat seperti Abu Bakrah radhiyallahu an, mereka tak masuk mana-mana. Imran bin Husain, dia tak masuk situ, tetap masuk sini. Sebab mereka pegang kepada ayat Quran ni dan juga hadis Rasulullah SAW untuk apa ni? Jauhkan daripada fitnah. Baik, tetapi bilalah salah satu dari mereka barat ihdahuma alal ukhra, melampau. Jadi ketika itu kita lah, kita perang kepada yang melampau, terpaksa lah, untuk damai kan, bukan untuk kita menang, untuk kita jadi apa ni. Kan kadang-kadang hakim dia masuk, orang tengah wrestling kat dalam, dia masuk lah dia menang, dia angkat apa, angkat trofi pak. Dia tukang damai, bukan dia tukang masuk lah. Lalas dua-dua jatuh, tinggal dia seorang. Jadi damai kan. Dan kalau dah selesai, mereka nak kembali kepada hukum Allah, nak berdamai, maka tinggalkan mereka. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Baik. Dia dah faham sikit lebih kurang kan tentang peristiwa tahkim. Setakat itu cukup kita tahu. Jadi setelah peristiwa tahkim, Abu Musa al-Ashari pindah ke Mekah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Jadi akhirnya dia pindah ke Mekah pada tahun 50 Hijrah. Walaupun ada yang meriwayatkan bahawa beliau wafat setelah tahun 50 Hijrah, beliau berumur 60 tahun lebih radhiyallahu anhu. Dan akhirnya apa berlaku kepada Ali radhiyallahu anhu? Apa jadi dengan dia? Orang-orang Khawarij, orang Kufah, dia pindahkan. Lepas tu dia pindahkan kapital dia daripada Madinah ke mana? Ke Kufah, di Iraq. Jadi orang-orang Kufah, orang-orang Khawarij, kita dah tahu bahawa mereka tak suka dengan dia. Jadi mereka bunuh dia ketika dia nak kejutkan orang ramai untuk solat subuh di dalam masjid. Yang kita heran, tak ada orang Syiah yang sambut kematian Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang kita dengar cuma mereka sambut apa? Kematian Hussein radhiyallahu anhu dalam hari Ashura. Padahal siapa lagi afdal, Ali bapaknya ataupun Al-Hussein? Bapak, tapi mereka tak buat. Maknanya mesti ada hal tu, ada sebab tu kenapa dia fokus kepada Al-Hussein. Dan sebelum dia Al-Hussein, Al-Hasan, bakbang dia pun mati dibunuh juga, diracun juga oleh orang-orang Kufah melalui isterinya, kata. Tapi mereka tak sambut tu semua. Dan kalau kita nak kira juga, sebelum Ali radhiyallahu anhu, siapa juga yang meninggal dunia juga dengan kejam? Uthman bin Affan. Dan Uthman lagi afdal daripada Ali, tak syak lagi. Dan sebelumnya Umar bin Khattab pun mereka tak sambut apa-apa. Jadi nampaknya mereka selektif dalam apa ni, nak sedih, sedih pun selektif. Macam zaman sekarang orang nak buat hole, selektif kan, Habib-habib dia je dia buat. Tapi yang lain-lain dia tak buat. Tapi yang imam-imam besar dia tak buat. Tak ada pula Imam Syafi'i punya. Tapi macam mana dengan sahabat-sahabat? Okay. Tapi bila maulid Nabi Muhammad buat, Nabi Isa punya maulid tak buat. 25, 20, 12 tak buat. Tak ada, tak ada. Baik, jadi hadisnya apa? Hadis Abu Musa, beliau solat asar ketika matahari tegak, sedang meninggi, murtad. Ke-178, matahari sedang meninggi, yakni masih tinggi, belum condong untuk terbenam. Jadi hadis-hadis di atas menjelaskan keharusan untuk bersegera menunaikan solat asar. Jadi dalam bab solat ini, ada solat-solat yang digalakkan untuk dilambatkan, ada solat-solat yang digalakkan untuk kita awalkan. Antara yang tiada khilaf untuk menunaikan solat asar pada awal waktunya adalah menunaikan solat pada awal waktunya adalah solat asar. Adapun khilaf pada solat-solat lain, solat zuhur adakah pada akhir waktunya ataupun tidak? Sebab kalau dia panas sangat, Nabi SAW suruh kewatkan. Maghrib pun tidak ada khilaf, minta maaf. Adapun isyak ada khilaf. Tapi kebanyakan ulama mengatakan yang afdal adalah lewatkan solat al-isyak. Solat fajar pun ada khilaf. Mazhab Hanafi kata lewatkan sampai ke kuningan, sampai-sampai nak nak terbit matahari. Adapun jumhur kata awalkan solat fajar. Itu semua pembahasan yang nak diambil daripada hadis-hadis ini. Jadi hujah untuk jumhurul ulama adalah ditunaikan solat asar awal waktunya. Adapun sedangkan hadis yang paling jelas menyebutkan awal waktu solat asar adalah hadis Jibril alaihissalam yang berbunyi annahu sallaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhillur rajuli mithluhu. Malaikat Jibril alaihissalam mendirikannya, yakni solat asar, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bayangan seorang sama dengan tinggi tubuhnya. Ini pada hari yang pertama. Pada hari yang kedua, Jibril solat bila? Waktu asar. Ketika bayangannya dua kali ganda. Kan? Dan masih ada hadis-hadis serupa yang lainnya, seperti hadis Buraidah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu di atas. Baik, teruskan lagi. An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-Asra ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. Muttafaqun alaih. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar. Kemudian salah seorang dari kami pulang ke tempat tinggalnya di hujung Madinah pada saat matahari masih hidup. Dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat Isyak. Beliau tidak menyukai tidur sebelum solat Isyak. Tidak suka perbincangan setelah solat Isyak. Beliau membalik tubuhnya setelah menunaikan solat Subuh ketika seorang boleh mengenal teman duduknya. Dan beliau membaca antara 60 hingga 100. Ini ayat muttafaqun alaih. Dan ini antara hadis yang paling sahih dalam bab ini. Sebab ada hadis lain semua riwayat siapa? Al-Imam Muslim. Tapi riwayat ni riwayat Bukhari dan Muslim sama-sama. Baik. Dan antara hadis yang sangat penting di dalam bab waktu solat. Baik, biografi Abu Barzah. Nama aslinya adalah Nadlah bin Ubaid, ada kata bin Abdullah Al-Aslami. Dan ada yang menyebutnya Ibnu Abdullah. Beliau masuk Islam pada period awal, ikut serta dalam peristiwa pembukaan Mekah. Setahu saya dia masuk akhir ketika masuk Islam ketika pembukaan Mekah. Tapi tak apa. Selalu menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, beliau tinggal di Basrah, lalu ikut berperang ke Khurasan. Dan akhirnya beliau wafat di Marwah. Ada yang mengatakan bahawa beliau wafat bukan di Marwah pada tahun 60 Hijrah. Marwah tu di mana? Di Mekah. Baik. Asal kisahnya, dia dan anaknya ni ada seorang lain bertanya kepada beliau tentang waktu solat, kemudian Abu Barzah pun mengeluarkan hadis ini. Jadi hadis asalnya datang sababul irad adalah pertanyaan tentang waktu solat. Okay, kita lihat hadis ini lagi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat asar. Baik. Kemudian kami, yakni seorang daripada kami pulang, yakni selepas menunaikan solat asar. Takkan sebelum solat asar nak pulang, takkan time solat tengah-tengah solat pulang. Jadi maknanya lepas solat asar tu, kita pulang ra'ila rahlihi ni tempat kemahnya. Fi aqsal Madinah, pada hujung Madinah. Yang ini perjalanan yang jauh. Wasyamsu hayyah, ketika matahari masih hidup. Memang matahari masih hidup. Masih rasa panasnya. Sebab bila matahari dah tak rasa panasnya, itulah dia dah tak hidup lagi. Dia dah hampir kepada waktu maghrib. Jadi ini dalil bahawa disunatkan menunaikan solat asar awal waktunya. Dan awal waktunya masih panas lagi matahari. Sebab perjalanan yang jauh, matahari masih panas. Ya kan, Nabi SAW tunaikan solat tu ataupun kerjakan solat tu awal waktu. Dan ini menguatkan pada bahawa waktu solat asar apabila bayang seorang lelaki itu sama dengan dirinya. Okay. Itu solat asar. Wa kana yastahibbu an yu'akhir al-isya, dan Nabi SAW suka, dan lafaz kana yastahibbu biasanya suka, maknanya selalulah dia buat untuk melewatkan isya, maknanya solat isya. Sampai bila? Sampai subuh ke? Tidaklah. Lewatkan solat isyak sampai setengah malam tu biasa. Kadang-kadang sampai sepertiga malam sebagaimana kita bahaskan dahulu. Jadi menunjukkan bahawa afdal solat isyak awal waktu ke akhir waktu? Akhir waktu. Tapi ni untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Untuk orang yang tidak ada kaitannya dengan jamaah. Dengan jamaah. Kalau dia terikat dengan jamaah, dia ahli jamaah. Jamaah maknanya berjamaah solat lah di masjid. Ketika itu dia tidak boleh ikut yang afdal, tetapi dia kena ikut apa ni, dia tak ada pilihan lainkan ikut jamaah. Siapa dah masuk jamaah, dia mesti ikut jamaah. Dan jamaah ikut imam. Imam nak solat awal ke, nak solat akhir ke, kita kena ikut imam. Dan jangan gaduh-gaduh jatuhkan imam pula. Tahu-tahu buat jemaah sendiri, tak boleh. Kalau dah masjid tu dah ada imam, kita ikut imam. Itu adalah sunnah. Kalau dia buat akhir, alhamdulillah, bagus. Kalau tidak, tidak. Adapun orang lain, wanita-wanita di rumah, kan, eh? Dan orang-orang yang tak ada kaitan dengan jemaah, orang-orang musafir dan ada urusan-urusan lain, sakit dan sebagainya, maka ketika itu mereka boleh ambil yang afdal untuk lewatkan solat isyak sampai setengah malam ataupun sepertiga malam. Tapi yang di masjid itu seharusnya melihat apa ni, jamaah lah. Baik, kalau tidak memberatkan mereka, tak apa dia nak lewatkan, tak apa. Kalau ada kelas ke apa ke, boleh belajar, pukul 10 baru nak solat isyak, tak ada hal. Tapi kalau ia akan mengakibatkan taksi driver mengamuk, betul lah, dan orang-orang lain marah-marah dan sebagainya, ketika itu kita raikan lah jemaah. Ini masalah afdal. Satu lagi adalah tentang isyak. Beliau tidak suka tidur sebelum isyak, maknanya waktu selepas solat maghrib. Tak mungkin sebelum maghrib nak tidur, mesti terlepas maghrib. Jadi selepas maghrib makruh. Nabi SAW tak suka solat, tak suka tidur. Wal haditha ba'daha, hadis, makanya baca hadis lepas solat isyak, tapi berbicara sembang-sembang lepas solat isyak. Apa tidak, kalau dah solat pukul 12 nak berbual lagi, ni apa hal? Yang terakhir adalah beliau beredar daripada solat subuh. Yang fatil maknanya dia berpusing. Dan ni sunnah Nabi SAW, bila imam, dan beliau imam, lepas solat dia akan berpusing menghadap wajah sahabat-sahabat. Yang ni selesai solat subuh maknanya, ketika seorang lelaki itu dapat mengenal kawan duduknya. Kawan duduknya sebelah kanan dan sebelah kiri. Boleh kenal maknanya apa? Oh, muka dia, oh ni kau si fulan. Ya, dah nampak lah. Maknanya dah agak terang. Baik. Dan dia biasa baca dengan 60 sampai 100. Yang ini ayat Al-Quran. Dalam solat apa ni? Subuh. Dalam solat subuh. InsyaAllah kita sambung lepas solat isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita kembali kepada hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. berkaitan dengan waktu solat, dan insyaAllah kita akan kumpulkan permasalahan pada waktu solat asar. Di dalam hadis beliau, beliau telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat asar, kemudian seorang dari kami pulang ke tempat tinggalnya di hujung Madinah ketika matahari masih hidup, masih panas. Dan ini antara banyak hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah SAW solat pada awal waktu asar. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang bilakah sebenarnya awal waktu solat asar. Kalau kita ingat lagi dalam hadis Jibril alaihi salam bahawa tanya dia habis Jibril alaihi salam telah mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama apabila tergelincirnya matahari, yakni zawal. Jadi waktu zawal ni boleh solat ke tidak ni? Waktu zawal boleh solat ke tidak? Tergelincir matahari. Ini pun satu istilah yang orang tak faham. Tergelincir apa? Matahari. Matahari tergelincir ke mana? Dia tercampak ke mana? Yang teratas tu, dia tergelincir lah. Itu maknanya. Dan ini yang dinamakan dalam Al-Quran Duluk Asyams. Duluk dia tergelincir. Akhirnya solat tak di Duluk Asyams. Dirikanlah solat apabila tergelincirnya matahari. Kenapa dipanggil Duluk? Duluk kalau dalk maknanya kita picit perut. Betul? Jadi apa hal ni matahari kita picit apa? Kita urut apa? Kata ulama bahasa Imam Azam Akhsyari bahawa ini adalah waktu yang mana kita tak boleh tengok matahari straight forward, tak boleh. Kita tengok kalau kita akan sapu mata, mata kita tak boleh tahan terlampau panas, terlampau ni cegat. Jadi namakan Duluk Asyams. Jadi zawal tergincir matahari ini adalah waktu Zohor. Waktu zawal boleh solat, itulah waktu yang solat. Yang tak boleh solat adalah apabila sebelum zawal tu. Sebelum zawal itulah ada berapa minit sekejap, 5 minit ke gitu. Nanti dia apa ni, tak bergerak bayangannya. Barulah matahari itu bergerakkan sikit, maka akan bergerak ke matahari. Once bila dah bergerak dia bayang, bergerak bayang sikit, maknanya dah masuk waktu Zohor. Jangan tunggu dia bergerak bayang-bayang, bergerak sikit dia dah masuk waktu Zohor. Dan itulah waktu zawal syams. Baik, ini tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang awal waktu Zohor ialah waktu zawal. Baik, jadi yang khilaf dia adalah akhir waktu Zohor dan awal waktu asar. Akhir waktu Zohor mengikut hadis Jibril SAW solat pada hari yang kedua bila matahari apa? Matahari sama panjang dengannya, sama panjang dengan bayangannya. Ya kata tak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Jibril alaihi salam pada hari dulu dan solat asar pula pada hari pertama ketika waktu ni. Dan solat Zuhur pun ketika waktu ni yang ada masalah waktu musyarak, waktu yang kongsi antara Zuhur dan asar. Dah bahaskan, kita tak bahas lagi. Jadi sekarang mengikut waktu asar pula, akhir waktu asar hari kedua Jibril alaihi salam imamkan Nabi SAW hari kedua bila dua kali. Jadi ini akhir waktu asar ikut hadis Jibril alaihi salam. Tetapi hadis Abdullah bin Amr bin As dia sampai kuning. Betul tak? dan hadis Aisyah satu rakaat didapat sebelum maghrib, didapat solat asar. Setelah kita kompromikan masalah ini, kita kata kan akhir waktu solat asar, nah akhir waktu ataupun waktu solat asar yang ikhtiar, yang muktar, yang terpilih adalah waktunya. Dan ada khilaf, adakah sampai dia apa ni, sampai dia sebelum dia nak menguning. Adapun selepas itu ni waktu dah darurat. Haram kita sengaja lambatkan solat bila matahari dan kuning tak masuk, tak masuk merah ni, tak masuk kepada waktu maghrib. Kata Rasulullah, sadaqika solatul munafiq. Ini adalah solat asal orang-orang munafik. Jadi bila orang bubuh syams, mereka lihat matahari tumbuh, mereka nak solat. Sampailah dia jatuh ke atas dua tanduk syaitan, maka dia pun nampak raha arba'ah raka'at atau arba'an. Dia pun cepat-cepat solat empat raka'at. Bila dah apa ni? Dah masuk maghrib. Wala yadkurun Allah fiha illa qalila. Dan mereka tak ingat Allah SWT dalam solat itu cepat kan? Melainkan sedikit. Jadi boleh ke tak boleh solat kat sini? Tak boleh, haram sengaja. Haram solat munafiqin. Al-Quran pun dah terangkan tentang apa ni orang-orang munafik ini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Penting dia apabila dirikan solat, dirikan solat dalam keadaan malas dan tidaklah dia mengingat Allah melainkan sedikit. Jadi hadis sahih Bukhari Muslim, sini haram. Tetapi kalau darurat, ada urusan wanita yang baru bersih waktu ni, boleh tak ada solat asar? Bila tak bayar, dah lepas solat asar, solat, bila mandi ada solat walaupun dapat satu rakaat sebelum maghrib ataupun makan yang nifas dan yang seumpamanya. Jadi isu sekarang adalah akhir waktu asar. Akhir waktu asar, ya, akhir waktu asar ataupun mulanya waktu asar. Hadis-hadis yang kita baca malam ni semua menunjukkan Nabi SAW solat awal waktu, dan semua menunjukkan pada kita matahari masih apa? Matahari tegak, hidup, panas, bersih, putih dan sebagainya. Ini semua menunjukkan awal waktu yang macam ni. Tetapi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahawa awal waktu solat asar adalah apabila matahari satu kali ganda dengan bayang, atau bayang seorang itu sekali ganda dengan bayangnya satu kali dengan badannya. Ini adalah awal waktu solat asar mengikut jumhur ulama, dan inilah dalil-dalil mereka. Adapun mazhab Hanafi kiranya berkata awal waktu solat asar adalah apabila bayang seorang dua kali ganda ni. Jadi kalau kita, kalau siapa pernah sempat solat dekat masjid-masjid yang bermazhab Hanafi seperti yang mana? Bengkulan ke? Ya, Bengkulan tak tahu lah. Abdul Ghafur, Abdul Ghafur, Angulia. Nah, kita dapati bahawa mereka solat asar nak dekat 40 minit ke setengah jam lepas kita punya asar. Baru dong azan, baru dorang solat. Ini tak tahu kenapa, pasal pada mereka belum masuk waktu asar sampailah bayang seseorang itu dua kali ganti. Nah, padahal untuk kita ini adalah apa? Akhir waktu solat asar. Akhir waktu solat asar. Tak boleh kita lambat-lambatkan sampai apa ni? Dua kali ganda mengikut sebagian ulama, dan kuning kalau apa ni? Mengikut sebagian ulama yang lain. Dua kali ganda ni ingat ni hadis apa? Jibril. Yang kuning hadis Abdullah bin Amr bin As. Jadi mana boleh lambat-lambatkan solat? Apakah hujah mazhab Hanafi? Ini entah mazhab orang India. Mana pula mazhab Nabi? Mazhab Nabi belum kenal masalah apa ni. India belum buka lagi. Muhammad Nabi daripada negeri mana? Dari Kufah, dari Iraq. Dia adalah imam mazhab pertama lagi sebelum datang mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanbali. Baik. Dan beliau juga mengatakan, beliau juga ada masalah tentang akhir solat zuhur. Ada buku pendapat di kalangan mereka, mazhab Nabi, akhir solat zuhur. Ada yang mengatakan bila macam zuhur lah, bila bayang seseorang tu sekali ganda. Dan antara sini dengan sini kan dia mulakan dua kali ganda kan, antara sini dengan sini ini lal kirit lah. Ini tak boleh solat muhmal, wasul muhmal, tak boleh solat. Macam kita antara subuh dengan zuhur, lal kirit, tak boleh solat. Tak ada waktu. Jadi bila kata sini tak boleh solat, mengikut satu riwayat, satu riwayat kata solat zuhur tu awak boleh solat sampai dua kali, sampai waktu. Dan kita, pada kita, ini dah habis dah waktu zuhur. Waktu zuhur dah habis, siang-siang dah kat sini. Tapi mereka boleh apa ni? Mereka boleh solat sampai kat sini. Baik. Dalil mereka, dalil jumhur jelas. Hadis yang banyak, dalil mazhab Hanafi. Dalil mereka tak ada dalam kitab, tapi dia dalam kitab hadis sahih, sahih Bukhari. Kalau bukan sahih Muslim sekali. Hadis dia kisah atau perumpamaan. Nabi SAW bersabda, perumpamaan, matalukum wa mataluman qablakum, perumpamaan antara kamu dan orang-orang sebelum kamu. Siapa kamu kat sini? Sahabat, ini orang Islam. Perumpamaan orang Islam dengan orang-orang sebelum kamu, ini ahlul kitab. Kama tali rajulin istajara ajira, seperti seorang yang mengupah seorang pekerja. Daripada min awalin nahar ila az-zawal ala dinar. Jadi seperti seorang yang buat kerja, itu upah orang kerja daripada awal nahar. Awal nahar, bagi awal lah. Daripada lepas subuh lah. Suruh ni, lepas subuh. Sampai kat sini, satu dinar upah. Kalau kerja untuk aku, daripada time ni sampai time ni, satu dinar. Okay. Dia pun kerja. Dan ada satu orang lagi yang upah satu orang untuk kerja daripada waktu zuhur sampai waktu asar pun satu dinar. Dan kamu kerja thumma istajara ajiran min muntasafin nahar ila waqtil asr ala dinar. Thumma istajara ajiran min waqtil asri ila ghurub ila ghurub ala dinar. Kemudian dia upah satu orang lagi untuk kerja daripada waktu asar sampai waktu maghrib, dua dinar. Okay. Jadi pekerja berkata, apa sahaja dia kerja daripada waktu asar sampai waktu maghrib dapat dua dinar. Kita kerja lagi banyak, kita dapat satu dinar. Siapa ni golongan pertama yang daripada pagi sampai zuhur? Yahudi. Yang daripada zuhur sampai asar? Nasrani. Daripada asar sampai maghrib? Islam. Jadi apa kata Allah Ta'ala dalam riwayat lain? Apakah aku ada kurangkan upah kau sedikit pun? Mereka jawab, tidak ada upah. Aku jadi satu dinar, kasi tak kasi kurang. Cuma aku kasi dia tu lebih. Dan itu adalah fadli uti man asyar. Itu adalah kelebihan aku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi inilah perumpamaan antara orang Islam dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa maknanya ni? Kalau hadis ni secara umum maksudnya apa? Kelebihan Islam, ya, fadlul Islam. Itu Syekhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala ada menulis kitab tentang fadlul Islam, kelebihan Islam. Dan tujuannya ditulis kitab ni untuk mengingatkan umat tentang kelebihan Islam. Ini kita mesti ada izzah, kebanggaan dengan agama Islam. Dan ada beberapa hadis-hadis berkaitan dengan hal ini, tentang apa ni? Tentang hari raya. Orang Yahudi tersilap waktu, begitu juga Nasrani, tapi Allah berikan hidayah kepada orang Islam pada hari raya yang betul, iaitu hari Jumaat. Mereka satu hari sebelum, satu hari selepas, satu orang Islam pada hari Jumaat. Baik. Apakah dalil dalam hadis ini untuk mazhab Hanafi? Itu cerita dia. Saya katakan ini dalil untuk mazhab Hanafi. Bahkan kira-kira ini adalah mazhab ataupun dalil mereka yang terkuat. Terkuat tak? Okay. Pertama, hadis ini sahih dalam Bukhari. Saya lupa dia ada kat dalam Muslim ke tidak. Jadi hadis sahih tak nak cerita. Bagaimana mereka berhujah dengan hadis ini bahawa awal waktu salat asar adalah bila bayang seorang itu dua kali ganda. Dan sampai sekarang diamalkan masa ini. Pahala dia dua kali. Pahala dia umpama macam dua kali. Pahala apa dua kali? Salat. Pahala salat asar dua kali. Jadi dua sebab kali bayang. Waktu tu, waktu. Waktu kali pendek mana? Tak faham. Waktu dalam saya sama dengan waktu untuk Yahudi. Waktu Yahudi ni? Waktu untuk Nasrani harus sama dengan waktu untuk Yahudi. Jadi asalnya ikut kita panjang. Asalnya patutnya panjang. Tapi mula kat sini. Lebih kurang itu lah idea dia. Idea dia macam tu. Ini pasal tak nampak. Pasal dia punya, dia punya ni apa dia punya ni? Jangan jelas dia bukan lupa. Dia ni dah tak betul. Ini sebenarnya panjang lagi ni. Dari sana. Nanti sungseng pula. Tepuk. Sampai sini. Panjang. Raya uji kerja lama. Dapat satu dinar. Kakak berapa jam? 12. 6 jam ada dah. 6 jam. Sampai subuh. Orang Nasrani kerja pun lama juga sampai asar. Orang Islam kerja sikit. Maghrib. Asar sampai maghrib. Tapi dapat lebih 2 dinar. Okay. Kata mereka, ada pun orang Yahudi kerja lama, tak ada masalah. Memang panjang apa, daripada syuruk sampai zuhur 4-6 jam. Isunya adalah, isunya adalah hujah orang Nasrani. Sebab mereka argue, kenapa Allah bagi dia orang satu dinar, padahal mereka pun kerja lama juga. Jadi kata mazhab Hanafi, kalaulah zuhur, asar itu, apabila habis mula asar itu adalah satu kali ganda, macam jumhur cakap, ini sikit saja. Ini dah sama macam orang Islam punya kerja asar sampai maghrib. Kalau ikut mazhab, satu kali. Jadi makna dia mesti dia panjang juga. Panjang sampai mana? Sampai dua kali. Barulah dia ada hujah. Kenapa kita kerja lama, kita dapat satu dinar. Orang Islam kerja sikit, dapat dua dinar. Kalau dia dekat sini, hampir sama dengan apa ni? Dengan orang Islam. Jadi itu hujah mazhab Hanafi. Faham ni? Dan? Oh, tak nak alat, bagaimana lagi? Jadi nak kata tak pakai hadis? Tidak, ulama-ulama pakai hadis juga. Saya katakan ialah hujah mereka paling kuat. Cuma macam mana mereka jawab hadis-hadis lain tu cerita lain. Hey, apa jawapan jumhur terhadap hujah mereka? Nak jawab hadis ni lemah? Tidak, hadis ni sahih Bukhari. Okay. Ha? Hadis ini cerita tentang apa? cerita tentang apa sebenarnya. Ha, sebab itu semua sebelum masuk fikih kita mesti ada tafsir hadis dulu. Macam Quran, dulu masuk fikih dalam Quran kita mesti tahu tafsirnya dulu. Bila nak masuk fikih apa ni fikih dalam hadis, kita mesti tahu apa ni makna hadis tersebut dahulu. Dan itu asalnya. Baru lepas tu orang bincang pasal fikih, pasal macam tadi politik, siasat dan sebagainya. Setiap hadis tu ada syarat. Sebab tu kita nak ikut jalan macam ni. Kita kembalikan kepada umat, kepada Quran, kepada hadis, terangkan makna tu. Lepas tu ada masalah-masalah kat situ, terangkan. Siapa yang tak ikut belajar jalan macam ni, dia akan ada banyak masalah. Dia punya fikir, dia punya pembahasan, dia akan bukit syamuk. Apalagi dia ambil fatwa sini kan. Kita pasal isu spesifik. Tetapi dia tak ada usul dia. Semua benda, semua tempat bilik ada pintu dia. Ni pun ada pintu, jangan masuk dia pula. Ingat kalau waktu buyu tamin abwa biha, masuklah rumah-rumah tu daripada pintu-pintu. Kita masuk ilmu dia ada pintu-pintu ni, masuk dari pintu. Baik, ada kelihatan umumnya hadis ni menerangkan pertama tentang kelebihan Islam. Bahawa Allah SWT berikan pahala banyak pada orang Islam sedangkan mereka beramal sedikit. Tetapi adakah maknanya mereka dapat pahala lebih? Pahala ini dia punya ratio mengikut waktu kerja ke? Ataupun apa? Kerja tu. Mazhab Hanafi faham pahala lebih hujah untuk mereka ni, hujah untuk Yahudi dan Nasrani. Pahala sepatutnya lebih, bukan satu dinar lebih ni, pasal waktu dia lagi panjang. Adakah hadis tu menunjukkan demikian? Nampak macam demikian. Tapi lafaz hadisnya Dia tak cakap pasal waktu. Dia cakap ada mahajar Rasulullah ni. Dia cakap pasal kerja banyak. Jadi lagi banyak kerja. Sepatutnya lagi banyak pahala. Sebab ada orang boleh dia punya working hours panjang. Tapi dia punya kerja kek saja. Bagi kaki banyak. Ada orang kerja waktu sikit. Tapi dia punya apa, productivity banyak. Jadi hujah yang Yahudi dengan Nasrani ni bukan pasal waktu ni sahaja, tapi pasal orang ni. Pasal dia punya amalan dia, kerja dia banyak. Macam mereka kata orang kerja banyak. Orang Islam ni kerja dia sikit tapi dapat pahala. Tak ada gaji lebih. Ini salah satu. Ini adalah makna daripada hadis ni. Kenapa? Hadis ini hanya cerita pasal apa? Hadis dalam perumpamaan, contoh-contoh perbandingan boleh tak jadi hujah dalam hukum yang spesifik? Awak bandingkan dengan hadis-hadis yang digunakan oleh jumhur ulama. Hadis-hadis jumhur tentang apa? Directly tentang apa? Hukum tertentu. Tentang waktu solat. Nabi SAW menetapkan waktu solat. Nabi SAW biasa solat waktu begini. Ha? Bila kita ada dua hadis yang bercanggahan, salah satu daripada hadisnya memang direct tentang masalah dan satu lagi indirect. Dan kalau kita ambil yang indirect, maknanya kita kena buang yang direct. Ini dah over lah ni. Itulah, kita boleh pakai manhaj ni. Kalau nak pakai indirect, boleh tak boleh? Boleh dengan syarat dia komplement yang direct. Ha. Tetapi bila kita nak pakai indirect, terus dia nak tolak yang direct, yang jelas. Ha, ini dah tak boleh. Jadi terpaksa waktu tu, kalau tu, kita kena buang pemahaman daripada indirect tu, kita ambil yang jelas. Tadi soalan letakkan solat tu pada waktu apa ni? Salat asal itu pada bayam satu kali ganda. Itu lebih jelas daripada yang macam ni. Jadi ini jawapan antara jawapan-jawapan jumhur ulama terhadap hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Dan mereka susah payah nak jawab mazhab ini, hadis Jibril alaihissalam dan sebagainya. Mereka kata mansukhlah dan seterusnya. Tapi yang kami mereka tak ada jawapan yang memuaskan. Oleh kerana itu mazhab yang rajih tentang awal waktu solat asar dalam mazhab jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali dan ashabul hadis, iaitu apabila bayang seorang itu sekali ganda, bukan mazhab Hanafi. Baik. Nah, bayang sekali ganda tu mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'i lebih dengan dia sikit aja lagi. Adalah lebih sikit, lepas awal sikit dia ekstra. Kita tak nak detail-detail pasal tu. Yang ini mula solat asar setelah lebih daripada bayang ni lah. Sama dengan dia, tak kira, tak counted yang apa yang lepas zawal sikit. Sikit kan lah sebenarnya. Kan bila zawal dia ada bayang sikit tu lah. Sikit je kan. Lepas tu dia satu kali ganda kan. Jadi satu kali ganda tu bukan kira daripada sini tau. Kira daripada yang sikit lah. Dari sini satu kali ganda. Jadi maknanya total dia plus yang sikit. Itu kebanyakan mereka kata demikian. Tapi zahir hadis tak cakap macam tu. Cuma ada satu riwayat yang seolah-olah dia combine. Jadi kalau nak selamat, campur sikit yang lepas zawal. Tak adalah dalam 10 minit itu. Tak sampai 10 minit. Sikit lah. Jadi bila kita lihat jadual waktu masjid-masjid tu tadi, dia orang tulis sampai 25 pun ada, 5 suku pun tengoklah kadang-kadang. Betul lah. Baik, untuk kita dah lah ni masjid siapa ni sekarang ni? Masjid dia tu lah. Jangan pula datang kat tu buat kecoh, buat nak buat solat asar sendiri. Macam mana kita terangkan? Kita kena hormat mazhab orang lain. Baik? Dah sudah. Nak kata tak sah pun, sah ke tak sah solat? Cuma makro lah, tu ujung-ujung. Boleh? Tak, kadang ada orang kasi kita solat. Diorang kasi kita azan lagi. Lepas tu diorang azan. Lepas tu dah matahari dah 2 kali perfect. Dia kasi kita diorang azan pula. Ni dia 2 kali azan. Mana ada 1 kali satu masjid 2 kali azan, 2 kali jemaah. Solat Jumaat pun ulama tak kasi. Solat Jumaat spek macam mana pun tak boleh 2 kali. 2 orang pun imam lain. Kita solat raya kita buat tak tahu boleh ke tak boleh. Solat raya mesti buat lagi. Solat raya. Dulu-dulu kenapa lah, saya tak ingat dah lama tak kasi. Masih lagi buat. Ada masjid buat. Ada masjid buat. Tak boleh. Saya tak tahu lah darurat betul-betul darurat. Tak boleh, pergilah stadium, pergilah padang. Lepas tu letak tabung juga kat situ, sama juga dapat juga tabung. Tak boleh 2 kali. Tak 2 kali walaupun yang imam-imam yang lain. Kalau kita solat sendiri, kita solat asas sendiri, tak betul. Kita datang, lepas dari solat kita balik. Sebab untuk mazhab kita dah masuk dah, awal-awal dah masuk solat asas. Dan makro pula ikut solat yang diorang. Tapi kalau tak ada, kita solat ikut diorang. Jadi faham kan? Jadi ini masih berlaku di tempat kita, tempat-tempat lain tak tahu. Jadi ini jangan gaduh-gaduh. Yang ada cuma apa ni? Cuma nasihat tentangkan hujan. Kalau dia nak terima. Besar ya? Kita ada satu lagi masalah, iaitu tentang awal waktu Isya. Ini pun ada kita. Ya, siapa lagi yang pernah pergi solat dekat masjid ini? Kita dapat dia punya awal official pun lain. Solat. Ada saksi lah. 15 minit. Ada, tapi tak lama sangat. 12 minit. Tahu kenapa? Ini pun ada. Jumpa ulama mengatakan mulanya maghrib bila terbenam semuanya. Maka terbenam sikit ke terbenam semua? Terbenam semua dah. Tak ada lampu lagi saja pun dah tak ada. Tapi dia merah. Apa ni? Langit akan merah. Jumpa kata bila merah kat langit tu dah tak ada, barulah dia masuk waktu isyak. Boleh? Nanti mazhab Hanafi kata awal waktu isyak adalah apabila hilang syafaq putih. Sebab tu ada hilang. Ada syafaq putih. Adalah, takkan tak ada. Syafaq maknanya asal bahasa Arab khauf. Musyikun dalam Quran kan takut. Rasanya khauf tak. Dan maknanya dalam bahasa ni dah berkaitan dengan waktu ni, bagi ni adalah kemerah-merahan lepas terbenamnya matahari. Sebenarnya isyak ni memang ada dua syafaq. Satu syafaq pertama iaitu syafaq merah. Nanti bila dia hilang, dia ada lagi satu syafaq. Syafaq kedua iaitu syafaq putih. Hilangnya, adakah awal waktu isyak itu bila hilangnya syafaq merah ke hilangnya syafaq putih? Kalau kita lihat hadis kita, Abdullah bin Amr bin Al-As, kita kena refer balik. 6. Lihat muka surat 272 kan. Waktu salatil maghribi malam yaghribish syafaqu, dan waktu salat maghrib selagi mana belum hilangnya syafaq. Malam yaghribish syafaqu. Ada tak disebut syafaq yang mana satu? Merah ke putih? Tak sebut. Itu sebab kita faham kenapa tidak? Kerana ada beberapa hadis yang ada ijmal syafaq, dia tak sebutkan syafaq yang mana sahaja. Jadi sebagian mereka faham syafaq tu syafaq merah, sebagian mereka faham syafaq punya syafaq putih. Tapi siapa yang betul? Siapa punya faham yang betul? Nak tahu ke tak nak tahu? Alah, jumur lah betul ya. Tadi kena 6-1. Kalau ikut riwayat hadis, jumhur betul. Sebab walaupun sebagian riwayat umum, di sana ada riwayat Nabi SAW ataupun Nabi SAW salat isyak dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, asy-syafaq al-awwal, syafaq yang pertama. Dan berapa riwayat syafaqul ahmar? Dia sudah riwayat memang jumhur. Dan dalam jumhur ni ada ulama zahir, ulama ahli hadis. Jadi mereka memang handal dalam bab riwayat. Mengenai mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala. Kedua, daripada sudut bahasa, jumhur menang lagi. Sebab dalam bahasa Arab, bila disebut syafaq saja, maka mereka faham hanya syafaq merah. Mereka tak faham syafaq putih. Ini ada dalam syair Arab dan dalam kamus-kamus bahasa Arab. Jadi bila dalam cerita macam ini, malam jari di syafaq, waktu maghrib selagi mana belum hilangnya syafaq, naik otomatik dia pergi kepada syafaq merah yang pertama. Silah dia cuma dalam 10-15 minit. Dan adalah dalil-dalil lain untuk mazhab Hanafi. Antara hujah Hanafi, sekarang kita tahu bila waktu maghrib. Tapi sekarang kita tahu tak waktu isyak? Kita ragu-ragu waktu isyak. Syafaq ni maknanya betul lah waktu isyak ragu. Sama ada yang awal ataupun yang kedua. Jadi kita nak ambil yang mana satu? Kita nak ambil yang yakin. Asalnya dah masuk waktu isyak ke belum? Sekarang waktu maghrib. Awak nak tentukan waktu isyak. Asal ni dah masuk isyak belum? Bila yang ni lah? Belum. Jadi ambil yakin ya, bila betul-betul dah terbenam semuanya, dah tak ada gelap buta, baru dia lah isyak. Pakai kaedah, betul lah? Al-aslu al-yakinulah yazuru isyak. Kaedah ni kuat sebenarnya, tapi lebih kerana dia bercanggahan dengan riwayat, dengan nas, maka dia tak boleh digunakan. Jadi lepas ni nanti, dia ada tiga lah isyak ni. Dia ada yang merah, hingga merah, dia ada yang putih, dan dia ada lepas tu ke 8 malam. Dan dinamakan hatamah. Tak ada apa lagi lah terus. Ini yang tak ada. Tapi apa pun, solat isyak yang abdanya lambatkan ke cepat kan? Lambatkan. Ini tak ada hal nak solat dengan mazhab Hanafi dan 15 minit lambat, betul tak? Lagi kita kelang kabut ke apa kan? Lambat orang puasa ke apa kan? Sebenarnya orang senang melambat sikit 15 minit. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak azan dua kali lagi, tak boleh. Sebab yang abdul kita riwayatkan. Tapi nak cakap bila selesai waktu maghrib, yang benarnya adalah bila hilangnya syafaq warna merah. Boleh? Nanti ada lagi satu masalah, awal waktu subuh pun sama juga jumhur dengan Hanafi. Sebab tu dalam program-program menentukan waktu salat kan ada, kita dapati ini untuk mazhab Hanafi, ini untuk mazhab ya, ini semua pasal khilaf berkaitan dengan waktu salat. Baik, apa lagi ada dalam hadis tentang solat isyak? Nabi SAW suka lambatkan solat isyak. Nanti ada beberapa hadis berkaitan dengan ini. Dan juga tentang sunnah tidak kita tidur sampai kita tunaikan solat isyak. Kenapa agaknya? Lepas maghrib tidur, dah makan dah kenyang, betul tak? Tak cik takut dia bangun berapa? Subuh. Itu kalau sampai subuh waktu isyak ke, kalau yang ikut setengah malam, sepertiga malam lagi over kan saya. Asalnya kita tunaikan solat ni awal waktu bagus ke akhir waktu bagus? Asal awal bagus. Ha? Tak apa? Sempit. Awal tak sempit. Ya. Yeah. Asal ni asal umum. Jawapan lain kan kena tak sempit. Perkara yang baik disegerakan. Betul tak? Setiap benda yang baik, solat baik kan? Solat antara amalan yang paling baik. Jadi yang afdal ni kita segerakan. Fastabiqul khairat. Nah, itu asal. Lagi satu sebab kenapa? Yang asalnya dibagi disegerakan solat. Bila mati. Bila mati. Tapi kalau mati tak sempat nak solat, dosa. Dosa tak? Tak dosa juga. Kita tak tahu kalau kita tak solat awal waktu, nanti ada je hal yang mendatang. Orang telefon lah, betul lah, kereta rusak lah dengan drive dan macam-macam cerita tu lah. Akhirnya terlajak sampai keluar waktu solat, dan itu yang salah. Faham? Jadi abdulnya bukan apa ni kita laksanakan pada awal waktu tu asal. Tapi di sana ada salat-salat yang khusus disunatkan untuk kita lewatkannya. Biasanya adalah solat malam. Kerana malam itu dalam Islam dia terbagi kepada awal malam, pertengahan malam dan akhir malam. Dan akhir malam adalah yang paling afdal. Sebab tu kalau kita qiyamul lail, yang afdal adalah pada akhir malam. Walaupun semua malam boleh dapat juga fadilahnya, tapi lagi akhir lagi bagus. Dan dalam Al-Quran digalakkan untuk al-istighfar bil ashar, untuk istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur adalah hujung malam. Gelap betul. Itu asal. Oleh bagaimanapun, untuk isyak kita punya nas adalah sampai kepada setengah malam ataupun sepertiga malam dalam hadis-hadis lain. Okay, yang lagi satu adalah berkaitan dengan awal solat isyak fajar. Hadis ini menerangkan tentang awal solat fajar. Ini nak kena baca di hadis yang lain. Zahir hadis ini, Nabi SAW selesai daripada solat fajar apabila seorang tu dapat kenal temannya. Adakah Nabi SAW solat fajar awal waktu ke akhir waktu? Ikut zahir hadis. Akhir waktu lah, sebab makin akhir ni makin makin terang. Tadi kan naik. Okay lah, makin terang. Jadi maknanya Nabi salam solat akhir waktu habis ya, nampak teman kat sebelah dah kena berapa bulan. Tapi sebenarnya itu bukan zahir. Nak tahu kenapa? Tengok hadis lagi. Ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca satu hal. Nabi salam baca ayat bukan sikit-sikit, sama ada 60 ataupun 100. Jadi bila Nabi salam baca 60, bila pendek waktu Nabi SAW baca 60 ayat. Kalau Nabi SAW nak kata orang tu drag, dia nak panjang, dia baca sampai 100 ayat. Baik, ni ayat macam inak panjang ayat ke apa? Itu ayat boleh medik ke yang panjang-panjang macam satu surah, satu muka suratnya. Ayat tu lain dalam surah Al-Baqarah. Biasanya kalau tak sebut, mana satu? Yang paling pendek ke yang paling panjang? Yang tak pendek, yang tak panjang, yang pertengahan. Moderate. Setiap ayat ni tu, 60 ayat macam tu. Surah Yasin tu ada 83 ayat. Ni lebih lagi, nak macam surah Kahfi tu. Wah, satu. Baik. Panjang tu, 20 minit ke setengah jam begitu. Jadi menunjukkan bahawa seorang tidak solat pada akhir waktu. Dia start awal waktu, tapi dia habis akhir waktu. Sebab apa? Sampai seorang boleh kenal kawan sebelah dia. Menunjukkan waktu masuk start solat, dia tak kenal siapa kan? Sebelah dia. Okay, dalil bagi jumpa. Dan jumpa mengatakan bahawa awal waktu lagi bagus untuk solat subuh. Adapun awal waktu subuh sendiri tu, ada silap tak? Bilakah mulanya waktu subuh? Ada silap tak? Tak ada silap. Iaitu pada fajar solat akhir. Terangkan kepada kita. Ini tak ada. Ilahnya adalah yang afdal tu bila kita solat. Awal ke ataupun akhir. Ada beberapa hadis kat sini, nantilah kita sambung. Ada apa soalan? Nanti kita akan sambung tentang solat subuh. Minggu lepas kita terangkan atau kita bahaskan sikit tentang tiga orang. Satu orang tidur, satu orang pingsan, lagi satu apa? Koma. Lagi satu gila lah. Satu empat koma. So, dah selesai belum ada? Thank you. Tidur tak payah kodok? Ni ijma. Tidur tak payah kodok? Tak ada, tidur kena kodok. Lepas tu nak kodok tidur dia, sekarang kira nak kodok tidur dulu. Tidur pun nak kodok. Kodok solat. Ini mesti apa? Mesti kodok. Pesan je mana? Baik, gila. Gila confirm tak payah kodok. Bukan-bukan lah. Pingsan. Apa makna pingsan? Pingsan tu sama dengan tidur ke? Boleh mimpi-mimpi semua ya? Oh, pingsan. Hakikat pingsan apa dia? Tak sedar diri. Tak sedar diri. Ya. Tak sedar diri. Tak sedar diri tu kenapa? Orang yang tidur pun tak sedar diri kan? Tak. Tidur dia sengaja. Mana ada orang tidur dengan dia? Banyak orang try untuk tidur. Nah. Orang paksa-paksa sengaja tidur, tak boleh tidur juga. Saya nak tegang pis. Orang yang tidur tak sedar diri ke tidak? Apa beza dengan orang tidur dengan orang pingsan? Sebenarnya dulu tak sedar diri. Kata dulu beza dia. Lama. Tak semestinya ada orang tengah sekejap. Pingsan tak sengaja. Oh, tidur tiap hari tidur. Pingsan tiap hari. Gila lagi jarang. Apa beza dia? Cepat. Awak saya nak dengar awak cakap awak jawab. Senang aja ni. Siapa yang boleh kejutkan? Dikejutkan. Orang tidur boleh kejutkan. Dan bila dikejutkan, apa jadi pada dia? Dia bangun. Yang pingsan, boleh kejutkan juga. Dia bangun. Betul eh? Agak-agak setuju dah perbezaan ni. Orang tidur kejutkan dia bangun, orang pingsan kejutkan tak bangun. Jadi siapa yang lebih heavy lagi rupanya? Tak sadar dia. Pingsan. Jadi nak kiaskan dia dengan orang tidur sini ke ataupun nak pergi dekat orang yang gila ataupun hilang akal. Jadi orang ni pingsan satu hari, awak nak suruh dia kodok ke tidak? Faham? Okay. Jadi yang orang ni kodok malam ni kita kiaskan dia dengan orang lah. Hakikat dia hilang akal. Itu tak sama dengan orang tidur. Orang tidur boleh kejutkan, bangun. Orang pingsan kejutkan pun tak. Tak bangun. Koma pun. Jadi kalau koma kan koma memang lagi tak sedar diri sebenarnya. Betul? Itu brain working. Tapi dia sadar kalau cakap apa orang baca cakap dengan dia. Dia tak sedar kan? Nah, kalau ada bukan-bukan lah. Dia sama kan? Tak hilang apa ni orang yang hilang. Koma tak boleh kita wajibkan dia solat nanti untuk bila ketika itu dia tak wajib solat, lepas itu pun dia tak wajib. Bila orang koma dia tak sedar diri terus, maka ketika itu dia tidak wajib solat. Boleh kena tak wajib solat, tak wajib qada. Hukum dia seperti orang yang tidak sedar diri, orang yang hilang. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini yang diterjemahkan oleh Syekh Tamim rahimahullahu taala. Okey, beres. Baik, kita berhenti dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.